Informasi berikut ini untuk mereka generasi milenial dan generasi Z yang berusia di bawah 39 tahun agar mengerti apa itu perilaku politikus di tanah air Indonesia ini. Fakta data, pemilih terbanyak saat ini usianya di bawah 39 tahun pada saat Pilpres dan Pileg di tahun 2019 kemarin yang merupakan 55% pemilih. Makin ke bawah usianya, makin banyak hal yang mereka kurang dapat informasi tentang sejarah perilaku politikus tersebut sebelum-sebelumnya. Berbeda dengan yang di atas 55 tahun, di mana mereka kenal 6 zaman. Zaman Soeharto, zaman Habibie, zaman Gus Dur, zaman Megawati, zaman SBY, hingga sekarang, zaman Jokowi. Untuk itu ada baiknya kita refresh mengingat sedikit fakta data. Seorang Fadli Zon yang sering dihujat oleh penggemar Pak Jokowi itu adalah juru kampanye pemenangan Pak Jokowi dan Pak Ahok dengan baju kotak-kotaknya di Pilgub DKI 2012. Pak Anies Baswedan yang banyak dimasalahkan urusan banjir baru-baru ini itu tim sukses Jokowi JK plus mantan Menteri Pendidikan Kabinet Kerja. Sebelumnya, Pak Anies juga peserta capres versi konvensi Partai Demokrat. Anies Baswedan dekat dengan JK dan nempel sama Pak Prabowo serta dekat dengan PKS. Padahal dulu Anies sering dituding Syiah oleh PKS. Di tahun 2012, Ahok itu yang menjadi wakil gubernur adalah Gerindra yang memasangkan dengan Jokowi. Ahok yang kemudian di tahun 2017 oleh 212 diserang plus diserang Gerindra juga. Kesimpulan, di tahun 2012 Ahok itu disayang, 2017 diserang oleh Gerindra. Kita lanjut, kalau SBY bagaimana? SBY itu mantan menterinya Megawati, maju nyapres tahun 2004 bareng Pak JK yang juga menteri Megawati, didukung Pak Surya Paloh. Sekarang Surya Paloh dan JK dekat sekali dengan Ibu Mega. 2004 saling serang, 2014 saling dukung, JK sama Megawati. Ke 08 Prabowo sekarang. Sejarah Pak Prabowo itu dulu adalah calon wapres pasangan Bu Mega ketika Pilpres 2009 berseberangan dengan SBY. Di Pilpres 2009, Pak JK juga nyapres bareng Pak Wiranto melawan Pak SBY dan Pak Budiono yang didukung oleh Abu Rizal Bakri. Lalu kemana Pak Abu Rizal Bakri setelah 2014? Sekarang Abu Rizal Bakri temenan sama Pak Prabowo yang dulu kompetitornya di Pilpres 2009. Kalau Amin Rais, itu juga aneh. Menggulingkan Gus Dur sehingga Bu Mega naik. Padahal sebelumnya paling tidak sudi Bu Mega jadi presiden. Dia berusaha keras agar Gus Dur jadi presiden menggantikan Habibie di rapat MPR tahun 1999. Pokoknya bukan Megawati. Itu kata Amin Rais. Lalu digulingkan Gus Dur setelah satu tahun sebelumnya digadang-gadang oleh Amin Rais. Dan naiklah Bu Megawati. Yang satu tahun sebelumnya Pak Amin alergi sama Bu Mega. Kalau dipikir-pikir, Bu Mega itu memiliki hutang besar atas jasa Amin Rais menjadikannya Presiden Indonesia kelima. Pilpres berikutnya Amin Rais melawan SBY. Amin juga berseberangan dengan Prabowo di Pilpres 2004 dan 2009. Sekarang Pak Amin Rais akrab dengan Pak Prabowo. Padahal dalam agenda di tahun 1998, Pak Amin ini menarget Letnan Jenderal Prabowo untuk diamankan dalam tanda petik. Sekarang Prabowo mengamankan Amin. Kalau PKS, semua juga sudah tahu ceritanya. Para kadernya menyerang dengan black campaign menjatuhkan Pak Prabowo di Pilpres 2009 dan di Pilkada DKI 2012. Lalu sekarang berteman akrab sama Gerindra yang selama zaman Pak SBY, PKS adalah musuh bebuyutan Gerindra. Di zaman SBY, PDIP dan Gerindra oposisi. Sementara PKS masuk koalisi di Satgab zaman SBY. Sekarang diklaim Gerindra PKS mitra lama. Bingung nggak tuh? Kemudian penulis fatwa MUI menjadi wapres yang tadinya seakan berada di kubu berseberangan sekarang menjadi satu perahu. Bahkan para pihak sudah menganggap selesai masa lalu, yaitu Ahok di penjara 2017. Sekarang sudah saling memaafkan antara Pak Ahok dan Pak Ma'ruf. Dan hal ini seperti biasa saja di dunia politik. Ikut angin, lalu ubah layar, dan miring ke yang menang. Hal itu biasa. Tadinya lawan karena kepentingan jadi kawan. Itu biasa. Tadinya saling serang, kemudian saling rangkul. Itu biasa. Yang kasihan kan para fans. Para kaum yang saling serang dengan memberi label seperti cebong, kampret. Mereka sering jadi bingung dengan drama apa yang dimainkan para elit dari tahun ke tahun. Para fans jadi emosi. emosi, menjadi murka begitu pujaannya tidak punya marah yang sama dengan diri mereka. Para fans masih menggenggam marah, para elit sudah posisi masing-masing dan dapat fulus. Fans Ahoker pernah sebel sama putusan Jokowi ambil Pak Ma'ruf yang fatwanya menjerujikan Ahok. Namun tak lama kemudian logika mencari pembenaran mulai muncul setelah minum menyeruput kopi. Akhirnya menemukan lagi alasan untuk membela pujaannya dan mencari lagi bahan untuk mencela lawannya. Mulailah saling serang lagi. Karena dasarnya memang pemarah, jadi otak memang terus harus cari alasan untuk bisa marah. Di sisi lain, lucu kan? Para fans saling serang dan tetapi para elit bisa salaman dan ketawa ketiwi. Di sini melihatnya, begitu ada angin, salah satu menang, mereka ngikut. Yang penting mulai ikut bermain searah angin. Itulah politikus Indonesia. Begitulah sedikit info wahai sahabat muda yang usianya di bawah 39 tahun yang merasa pujaannya akan selalu sama, memiliki rasa seperti kalian. Jawabannya tidak. Begitu pujaan hati kalian memiliki pendapat yang berbeda dengan marah kalian, langsung kalian memaki pujaan tersebut, jadi antipati. Lah yang aneh siapa? Jangan pernah berharap politikus pujaan hati kita akan selalu memiliki marah yang sama dengan kita. Misalnya, marah saya pada pejabat yang setuju berhutang dengan Cina Tiongkok adalah marahnya saya pribadi. Dengan alasan pribadi, jadi jangan terkaget-kaget kalau saya ditawari kredit tanpa bunga, tanpa cicilan 10 triliun dari pemerintah agar saya diam, tidak buat video edukasi cara cerdas bernegara, tawaran itu saya terima. Atau nanti FPI dan 212 mendukung pemerintah. Jangan kaget loh ya, kita rakyat ini di bawah sudah sering diobok-obok perasaannya. Persis seperti sapi, tiap hari susunya diperes-peres tapi nggak dikawin-kawin. Coba bayangin. Pada ngerti kan sekarang? Yowis talah, sekarang biasa aja deh. Ayo bisnis.